tanpaku, jauh dari kau. Maaf Satra bisa, ini karena saya terlalu sayang, saya terlalu cinta sama kau. Kemari polo sakuat-kuat, pegang sapu tangan erat. Yang pernah berpikir kalau saya akan pergi ke tinggal kau. Hanya kau satu yang saya punya, tanpa kau saya sempurna. Sama dengkoi selamanya. Saya ingin habiskan sisa hidup ini dengkoi berdua. Kalau saya salah atau mau marah, marah saja tak apa-apa. Asal jangan lama-lama, aduh weh, saya tak suka. Kau pun tahu sendiri, Satra bisa tidur tanpa kau punya pelukan. Sapu hati belum mandiri, saya masih butuh kau bantuan. Dengar ini sapu pengakuan, satu yang saya minta kau terima. Saya punya kekurangan, kau harus tahu sani paling sayang sama kau. Meski tong jauh tak kurangi cinta pada kau, dan teruntuk kau yang teristimewa. Saya janji takkan pernah buat kau kecewa. Kemari polo sakuat-kuat, pegang sapu tangan erat. Dan pernah berpikir kalau saya akan pergi ke tinggal kau. Hanya kau satu yang saya punya, tanpa kau saya terasa sempurna. Saya ingin tinggal selamanya berdua bersama. Sapu rasa khawatir, buat saya percaya kalau kau yang terakhir. Fokus balik cinta ulang lagi terukir, tanpa saya pikir. Bye-bye di sana, jaga kesehatan. Pasti tong bersama ada kesempatan. Tong dua baku polo baku sayang lebih lama. Rasa masih sama di hati kau pun nama. Sayang ni kas biar rindu ni tak kumpul banyak-banyak dolo eh. Dan lepas satu kali saat baku dapai, saat dimana rindu ini kapal antar sa ketemu dengan kau yeah. Kemari polo sa kuat-kuat,